إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جماعة مسجد بكون رأي yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia sekali kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan malam hari ini. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya berkunjung ke masjid ini, dan sekarang bisa kembali berkumpul dengan jamaah di sini untuk kedua kalinya. Biasanya saya sering menyampaikan pengajian untuk orang-orang tua menggunakan bahasa daerah. Jadi malam hari ini saya berkumpul dengan anak-anak muda yang pinter-pinter, yang soleh, suka menolong, rajin menabung, menghormati guru. Itu merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi saya di satu sisi, tetapi kesedihan di sisi yang lain. Karena saya kurang bisa mengimbangi, gimana sih cara komunikasinya antum itu? Cara komunikasi anak-anak di era tahun 2000-an. Semoga pertemuan yang singkat ini memberikan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentang mengokohkan hijrah. Dan makalah ini ditulis ketika saya baca sepintas kilas tadi, poin-poin yang ada di sini ini semuanya merupakan bentuk motivasi untuk kita semua agar berhijrah. Dan saya melihat sebagian kita yang hadir di sini, mayoritasnya insya Allah mereka sudah berhijrah ya. Dan hijrah itu akan menjadi salah satu episode keemasan di dalam hidup kita. Hijrah itu kalau di tahun era 90-an sampai ada seorang menulis makalah judulnya Ikhwan Style. Jadi gaya seorang ikhwan yang sudah mulai menapaki jalan hijrah. Digambarkan di sana waktu itu, ikhwan itu adalah seorang yang sudah mulai ngaji. Ya, celananya cingkrang, jenggotnya tipis, sendalnya pakai sendal jepit, kemudian baju koko. Itu ciri fisik ikhwan style di zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah agak berbeda tampaknya. Dan mereka, para pemuda di waktu itu, ketika mereka menapaki jalan hijrah, identik dengan para pemuda yang suka mengembara mengikuti daurah-daurah. Kemudian suka membawa mushaf saku, Al-Quran saku kemana-mana. Antara adzan dan qomat mereka biasanya membaca Al-Quran saku kesayangan mereka. Biasanya ada resletingnya itu ya. Kemana-mana dibawa, ikut pengajian, ikut puasa sunnah, seperti itu. Dan itu satu hal yang sangat menenteramkan sekali. Demikian pula orang yang baru masuk Islam, membahagiakan masa-masa hijrah itu. Pernah satu ketika kita sampaikan pengajian di Kudus, panitia mengatakan ini ada orang wanita Buddha mau ikut pengajian, boleh apa tidak? Kita katakan boleh, silahkan. Di akhir pengajian panitia bilang lagi bahwa wanita Buddha tadi menginginkan untuk masuk Islam. Menginginkan untuk masuk Islam. Dan ketika diterangkan tentang konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia menangis. Mengucapkan syahadat dalam keadaan menangis. Tapi kita semua yakin itu adalah tangisan apa? Kebahagiaan. Hari ini kita berkumpul di masjid ini, pengajian, membaca Al-Quran, puasa sunnah, buka puasa sunnah bersama-sama, ini adalah satu hal yang membahagiakan. Kelak satu saat kelak, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mungkin kita akan menangis mengingat masa-masa ini. Tetapi yang lebih penting dari itu semua, kita menjadi orang yang harus berpikir jauh ke depan. Jangan hanya sibuk menikmati apa yang ada sekarang. Karena masalah klasik dari orang-orang yang berhijrah sejak dulu sampai hari ini adalah tidak istiqomah. Tidak eksis. Ya. Dan itu banyak sekali. Dan di antara kita pun, ya, saya yakin akan ada 1-2 orang yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan meninggalkan jalan hijrah itu. Karena berbagai macam sebab, fitnah dunia. Fitnah dunia itu kata salah seorang kiai, harta, tahta, wanita ditambah dengan Jakarta dan kuota. Itu fitnah yang banyak menggelincirkan manusia. Ada HP pintar di zaman sekarang. Sarana kemaksiatan juga tersebar luas di mana-mana. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk mengokohkan jalan hijrah kita, tidak menutup kemungkinan satu hari ke depan, dua hari ke depan, atau satu tahun ke depan, kita akan menjadi anggota dari satu komunitas namanya orang-orang yang jatuh dari jalan hijrah. Di sini disebutkan keutamaan orang berhijrah. Yang pertama, Allah menginginkan hambanya berhijrah dan tidak menyukai hijrah hambanya adalah orang yang mengikuti syahwatnya. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwat antamilu mailan azima. Allah menghendaki untuk menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan hambanya untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubat meninggalkan kemaksiatan, karena hijrah itu secara bahasa artinya berpindah. Tetapi secara istilah maknanya al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islam. Berpindah dari negeri syirik menuju ke negeri Islam. Nih para mahasiswa ini mungkin 4-5 tahun ke depan mereka akan mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Apa itu? Untuk berpindah dari negeri Islam menuju ke negeri kafir. Kepentingan studi, kepentingan kerja, kepentingan menikah dan seterusnya. Kalau sekarang itu masih kuliah gak kepikiran itu. Tapi nanti kalau sudah selesai kuliah ada tawaran-tawaran. Dan banyak sekali yang menerimanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah orang-orang kafir, yang tinggal di negeri kafir. Bersafar ke negeri kafir saja tidak boleh. Ini kemalahan dekem di situ dan merasa nikmat. Bikin blog lagi, saya lagi di negeri kafir loh ini gitu. Kota besar saja malam itu kita tadi tengok kanan kiri banyak lampu-lampu gemerlap. Apalagi di negeri kafir, kerusakannya luar biasa. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar berpindah. Tetapi disebutkan di dalam salah satu tulisan, min a'zami anwa'il hijrah, termasuk salah satu makna hijrah yang paling agung adalah hajrul ma'asi wal atham, meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Kalau hijrah yang pertama tadi berpindah dari negeri syirik ke negeri kafir, wong kita ini sekarang tinggal di negeri muslim, jadi gak usah pindah. Mau pindah kemana? Itu pun nanti dikhawatirkan kalau kita sudah selesai kuliah, selesai merantau, ada tawaran ke negeri-negeri kafir. Itu horor itu. Tetapi yang saat ini kita hadapi adalah berhijrah meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Karena Nabi mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kekuatan, kesabaran, suhbah salihah, perlu berteman, berkawan dengan orang-orang yang saleh, seperti itu. Itu tentang makna apa? Makna hijrah. Kemudian yang ketiga, orang yang berhijrah dengan sungguh-sungguh Allah akan ganti dosanya dengan kebaikan. Orang yang berhijrah itu dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah. Tidak cukup itu. Tidak cukup dihapuskan. Tetapi dosanya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, At-ta'ibu kaman la dhambalahu. Seorang yang bertaubat meninggalkan kemaksiatannya, kemungkarannya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk di masa lalu, itu seperti orang tidak punya dosa sama sekali. Dan dalam ayat ini disebutkan yang lebih hebat lagi. Illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka, keburukan mereka, dosa-dosa mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Itu keutamaan motivasi penting. Yang keempat, Allah bergembira ketika hambanya bertaubat. Nabi bersabda, Allahu afrahu bitaubati abdih. Allah subhanahu wa ta'ala lebih bergembira dengan taubat hambanya, min ahadikum, daripada kegembiraan salah satu dari kalian, saqata ala ba'irih, yang jatuh dari untanya. Waqad adallahu Allahu fi ardi falatin, yang dia disesatkan di sebuah tanah yang sangat luas. Jadi kita naik unta nih, jatuh dari unta, untanya hilang, ketemu lagi di padang pasir. Kan seneng gitu ya. Antum pengajian, wah motormu hilang loh. Wah, motor saya baru beli satu minggu sudah hilang. Enggak taunya cuma dipindah petugas parkir. Alhamdulillah. Mesti senyum itu orangnya. Enggak mungkin marah-marah. Karena bahagia. Tetapi Allah lebih bahagia dengan taubat salah satu hambanya melebihi kebahagiaan seseorang yang menemukan kembali hartanya yang telah lama hilang. Yang kelima, hal terpenting perlu kita perhatikan adalah meluruskan niat di dalam hijrah. Dalilnya adalah hadis niat. Dan seterusnya antum bisa baca sendiri. Tetapi taubat itu masih akan berlangsung selama nyawa belum ada di kerongkongan. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat hambanya. Seberapapun banyak dosanya. Ada yang disebutkan dalam riwayat membunuh berapa? 100 nyawa masih diampuni oleh Allah. Membunuh 100 nyawa. Ada teman pernah bilang ke saya semua maksiat sudah pernah saya lakukan kecuali bunuh orang. Apakah saya masih bisa diampuni ya? Kami kan belum pernah bunuh orang. Dalam riwayat orang bunuh 100 nyawa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama apa? Malam yugharghir. Selama apa, roh itu belum mencapai apa, kerongkongan sini. Biasanya orang mau meninggal itu kan apa, ada timbul suara grok grok grok gitu. Ketika mau mati itu, nah itu sudah nyawa sudah di kerongkongan. Kalau sudah grok grok grok itu, saya taubat tidak ada gunanya lagi. Yang kedua, ketika matahari belum terbit dari arah barat. Kalau matahari terbit dari arah barat, ya akan banyak sekali manusia yang bertaubat kepada Allah. Tetapi selama matahari terbit dari timur, kelompok orang-orang yang berhijrah yang bertaubat kepada Allah ini senantiasa menjadi minoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mentaati kebanyakan, mayoritas orang penghuni muka bumi ini, mereka akan menjerumuskan kalian dari jalan Allah. Jadi kata-kata mayoritas, kata-kata banyak itu di dalam Al-Quran seringkali disebutkan dalam konotasi yang negatif. Tetapi kata-kata yang sedikit itu mesti konotasinya positif. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat ala fi'atin kathiratin bi'idnillah. Betapa banyak kelompok sedikit mengalahkan kelompok yang banyak atas izin Allah. Jadi kalau sesuatu itu sedikit, konotasinya mesti bagus. Gitu. Jadi saya tuh pengen hijrah, tapi kok teman-teman saya rata-rata enggak mau ya? Saya tak ikut mayoritas sajalah, mayoritas kan suara Tuhan katanya. Mayoritas itu suara hantu, bukan suara Tuhan ya, setan, jin, ingin menyesatkan manusia. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa hal, karena temanya mengokohkan hijrah. Karena masalahnya klasik dari dulu orang hijrah itu dia tidak istiqomah. Pada waktu kuliah di Jogja dia istiqomah ikut pengajian, ikut taklim, ikut daurah, buka puasa bersama. Begitu selesai kuliah baru dia ngerti godaan dunia yang sebenarnya itu. Yang lima ta tadi, harta, tahta, wanita, Jakarta, dan kuota. Itu menyesatkan banyak orang itu. Banyak orang meninggalkan pengajian hanya gara-gara kuota. Kalau kuotanya sudah mau habis itu gelisah dia. Gelisah, aduh, sudah mau habis tinggal 1 giga. Jadi satu pekan itu dia habis 100 giga. Ya ngopo. Generasi milenial. Di dalam kitab Iddatus Sabirin, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukilkan poin-poin penting yang diberi istilah apa? Bawa'itsul khullas minadz dzunub. Faktor-faktor yang memotivasi kita untuk terlepas dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ada anak-anak kuliah di Jogja, saking semangat hijrahnya, dia ambil cuti 2 tahun, dia belajar di pondok pesantren. Selesai di pondok, kuliah lagi. Selesai kuliah, pulang ke kampungnya, jadi orang biasa. Enggak kelihatan tuh tanda-tanda hijrah sebagaimana yang dulu dia alami. Karena hidayah itu memang mahal. Kalau kita tidak syukuri hidayah ini, kalau kita tidak pupuk subur hidayah ini, Allah akan cabut hidayah itu. Kita yang hari ini senang duduk di majelis taklim, bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita menjadi orang yang seolah-olah tidak pernah mengenal Islam. Atau bahkan ada yang memusuhi dakwah Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah itu poin-poin yang memotivasi kita untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan agar jalan hijrah kita menjadi kuat, kokoh, tak tertandingi. Seperti semen. Istisyaru ijlalillahi wa azamatih. Merasakan, merenungi kebesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka ini tidak apa namanya? Memuliakan Allah dengan sebaik-baik pemuliaan, pemuliaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal seluruh bumi yang 7 itu nanti akan digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit yang 7 itu digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya. Itu. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatwillahu samawat yaumal qiyamati ala isba. Allah Subhanahu wa taala menggulung langit yang 7. 7 petala langit digulung oleh Allah dengan satu jari. Wal ma wathara, air dan tanah digulung dengan satu jari. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah pegang. Ya, dengan apa? Dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu anal malik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah raja. Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun? Di mana orang-orang yang bengis? Di mana orang-orang yang sombong yang tidak mau beribadah kepadaku? Allah gulung langit, 7 petala langit, Allah gulung bumi ini, Allah pegang, dan Allah menantang, mana orang-orang yang mutakabbir, orang-orang sombong? Tsumma yatwil ardis sab'a, tsumma ya'khudhuhunna bi shimalihi. Kemudian Allah menggulung 7 petala bumi dengan tangan kirinya, dan Allah taala mengatakan, aynal ajabbarun, aynal mutakabbirun? Mana orang-orang yang sombong? Orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang punya kekayaan, orang-orang punya jabatan, pada hari itu semuanya terhina. Hina dina, kekuasaan, kemuliaan, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kemahabesaran Allah, kita mau berbuat maksiat itu takut. Apalah artinya diri kita itu dibandingkan dunia? Dan biasanya orang itu kalau belum ditunjukkan lihat langsung itu belum percaya. Nunggu musibah datang, masya Allah, itu ada gunung, puncaknya dipotong, diangkat, lalu ditimpakan ke sebuah kampung, dan kampung itu hilang. Kampung yang hilang. Di Palu, di Jawa Tengah, di mana-mana tempat. Satu kampung hilang, di Merapi juga begitu, hilang. Baru kita melihat melongo. Tapi apakah kita baru merasakan kebesaran Allah setelah melihat bencana? Apakah kita mengharapkan datangnya bencana? Ya, kalau kita masih bisa hidup. Kalau kita ditelan bencana itu dalam keadaan kita maksiat. Madad dahru wal ayyam wa dhamdu hasilu wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun wa 'aishuka fiha muhalun wa batilu. Madad dahru wal ayyam, hari dan zaman bergilir, datang silih berganti. Wal qalbu ghafilu, dan hati kita terus senantiasa lalai. Wa jaa rasulul mauti wa dhanbu hasilu, dan ketika malaikat kematian menghampiri kita, dosa kita bertumpuk-tumpuk. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasratun. Kehidupanmu di dunia itu kehidupan yang menipu dan kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Wa 'aishuka fiha muhalun wa batilu, dan hidupmu di dunia itu adalah kehidupan yang muhal yang tidak lama dan batil dan akan sirna. Seperti itu. Itu poin pertama yang memotivasi kita untuk segera meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adalah mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masing-masing kita mencintai ayah ibu kita, karena ayah ibu kita yang memelihara kita, memberi kita nafkah, membayari uang kuliah kita, kita mencintai ayah ibu kita. Tetapi ada satu zat yang jauh lebih berjasa dari ayah ibu kita, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, menciptakan ayah ibu kita, menciptakan seluruh manusia, dunia dengan seluruh isinya, memberikan kita pandangan mata, memberikan kita as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa ba'da suqutiha. Kata seorang penyair, kesehatan itu adalah mahkota yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Dia tidak akan mampu melihat mahkota di atas kepalanya kecuali jika sudah jatuh. Kita tidak mampu merasakan kenikmatan Allah kecuali kalau sudah sakit. Sakit gigi itu katanya ya lebih sakit daripada sakit hati. Katanya, saya belum pernah dan saya tidak ingin juga. Tapi kalau ada yang sudah merasakan itu luar biasa. Sakit sekali. Udunan tahu udunan? Bisulan itu loh. Saya itu pernah bisulan di pantat itu olahraga sama teman ditendang. Bercanda dia tendang begitu, maksudnya bercanda. Waduh, setengah mati rasanya itu. Pandangan menjadi gelap gulita. Baru beberapa detik kemudian tuh merasa ada titik-titik cahaya terang itu. Ternyata saya masih sadar gitu. Horor sekali. Kesehatan kita diberikan oleh Allah cuma-cuma. Tidak bayar. Kemarin saya dikasih tahu ada tetangga yang setiap pekan itu harus disuntik, satu suntikannya itu 1 juta. Setiap pekan nih. Untuk 1 kali suntikan, untuk menggantikan cairan Sinoval yang sudah hilang. Habis ini. Jam berapa ini? Jam berapa, Mas? Masih jam 7 ya. Karena waktunya tidak banyak, kita langsung cepat-cepat saja. Kata penyair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi engkau mengaku cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Islam is my way katanya. Just for Islam. Itu tulisan-tulisan Inggris yang populer di zaman dulu, di era tahun 90-an. Tetapi di waktu yang sama kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Bermain dengan kuota ketika orang lain tidak ada. Na'udzubillah. Piknik ke sana, ke sini, ke negeri kafir. Situs mereka yang diakses, bukan jasadnya tetap di sini. Ya, jadi kalau antum pengajian fokus jasad dan roh ya di Masjid Pogong Raya, bukan jasadnya di Masjid Pogong Raya, rohnya di Masjidil Haram atau di Amerika sana. Kan enggak fokus itu namanya, mung mlorok tok ngene kaya walang. Pengajiannya apa mau mbuh aku ya. Ora paham mang. Tidak berkah itu namanya. Jadi kalau kamu mengaku cinta tapi kamu menampakkan kemaksiatan kepada Allah, hadza muhal. Ini satu hal yang mustahil dalam perumpamaan yang indah. Tidak masuk akal itu. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu kepada Allah itu jujur apa adanya, la ata'tahu, niscaya engkau akan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai, dia akan mentaati. Gitu. Dik, kau adalah cinta pertamaku. Ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Cintaku abadi hanya untukmu. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki demi untuk bisa senantiasa bersama denganmu. Kok Mas kemarin gak datang kan gremis. Gitu. Itu namanya cinta nyemot. Dan banyak sekali orang mengaku cinta kepada Allah, tetapi maksiatnya tumpuk-tumpuan terus setiap hari. Mengikuti hawa nafsunya. Maka kita harus memupuk rasa cinta kepada Allah dengan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah. Seperti itu. Diberikan kemudahan-kemudahan. Kita ingat itu. Agar tumbuh benih-benih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi bentang yang kuat, yang kokoh, yang menghalangi seorang hamba dengan perbuatan dosanya. Yang ketiga, masyhadul fawat. Masyhadul fawat. Apa itu? Yaitu perasaan Sayang kalau kita melewatkan amal-amal soleh. Dan ini tidak mungkin dimiliki Masyhadul Fawat ini kecuali oleh para penuntut ilmu. Orang tidak menuntut ilmu, dia tidak akan punya rasa saya. Wah, eman-eman ya saya tadi. Kok tidak sholat qobliyah ya? Eman-eman kok saya tidak ikut taklim ya? Karena dia tahu pahalanya besar. Saya bacakan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa besarnya sunnah pahala orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ghassala wa ghtasala yaumal jum'ati. Barang siapa mandi dan membuat mandi di hari Jumat. Mandi dan membuat mandi di hari Jumat. Wa bakara wa taqara, dan dia bersegera menuju ke masjid. Wa masyawalam yarkab, dan dia berjalan kaki. Tidak menaiki kendaraan, melaku timik-timik dondong apa salah. Wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan imam hari Jumatnya. Wastama'a wa ansata, dan dia menyimak khutbah Jumat dengan baik dan dia diam. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, dia akan diberikan untuk satu langkah yang ia langkahkan ke masjid. Satu langkah itu dikasih ijal oleh Allah, diberi ganti oleh Allah. Ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala ibadah satu tahun, ya sholat malam satu tahun, ya puasa satu tahun. Untuk satu langkah. Syaratnya itu tadi, mandi dan membuat mandi. Membuat mandi itu gimana ya? Saya kok agak kurang, apa kurang ngeh gitu ya. Teman satu kosnya, "Hei, kamu mandi." Untuk membuat mandi. "Hei, sini tak mandiin apa begitu?" Bukan begitu. Kata sebagian ulama, membuat mandi itu membuat mandi istrinya. Ya, kalau belum punya istri membuat mandi siapa yang terserah, apa tiang listrik apa-apa. Tapi kata sebagian ulama yang lainnya, membuat mandi di sini bukan artinya membuat mandi istri, enggak, karena kasihan ya orang-orang yang belum nikah, dia akan membuat mandi siapa? Yang kedua, kasihan para mujahidin yang ditugaskan oleh pemerintah untuk berjihad di daerah yang jauh, sehingga dia enggak bisa bawa serta istrinya. Sehingga dia enggak mungkin dapat keutamaan. Tetapi makna mandi dan membuat mandi itu adalah mandi yang istimewa di hari Jumat. Ketika akan menghadiri sholat Jumat. Misalnya biasanya dia enggak kosoan, hari itu dia kosoan. Tapi saya enggak ada sabun, kan bisa pakai suket. Intinya mandi di hari itu mandi yang istimewa. Kemudian dia bersegera menuju ke masjid. Jalan kaki, tidak naik kendaraan. Duduk dekat dengan imam, mendengarkan khutbah, tidak tidur. Nah, sekarang itu ibadah sholat Jumat kadang menjadi ajang tidur berjamaah. "Pak dokter, saya sakit insomnia, enggak bisa tidur. Sholat Jumat sana." Sudah selesai khutbah, dia masih ngorok. Herek-herek-herek-herek-herek seperti ini. Tapi kalau dia tidak tidur, dia mendengarkan dengan baik dan dia diam, walam yalghu, sebagian riwayat dia tidak melakukan perbuatan yang lahun sia-sia. Ada anak kecil ngomong, kalau ada khutbah Jumat diam, enggak boleh ngomong. Kita ini sedang ibadah di masjid. Kalau kamu ngomong seperti itu mengganggu jamaah yang lain, pahalamu gugur. Ngerti enggak kamu? Kalau ada orang tua ngomong didengerin. Itu dia malah mau menandingi khatibnya. Tapi kalau dia menghindar dari lahun itu, setiap satu langkah dia diberikan pahala ibadah satu tahun. Bayangkan itu. Nah, perasaan sayang terhadap pahala yang terlewat itu senantiasa kita hadirkan. Maka itu akan menjadi apa? Pemupus niat untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Ya Allah, sayang saya kalau enggak ikut pengajian. Sayang kalau saya enggak ikut taklim. Sayang kalau saya enggak melakukan sholat sunnah. Sayang kalau sehari saya enggak baca Quran. Sebagai awal-awal dulu saya hijrah, setiap hari satu juz, setiap satu bulan saya khatam. Tapi sekarang setelah saya selesai kuliah enggak ngaji lagi, udah 5 tahun saya enggak baca Quran. Na'udzubillahi min. Tidak ada perasaan sayang dari pahala-pahala yang terlewatkan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Selanjutnya adalah masyhadul ghadab wal intiqam. Menanamkan perasaan, membayangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembalasan Allah bagi orang-orang yang bermaksiat, yang tidak mau berhijrah, tidak mau meninggalkan kemungkaran, tidak mau meninggalkan apa kemaksiatan yang pernah dia lakukan gitu. Dia membayangkan bagaimana nasib saya kelak. Gimana itu disebutkan oleh salah seorang ulama itu, mathil wukufa kayawmal hasri uriyana musta'tifan qaliqal akhsya'i hayrana annaru tazfuru min ghaidhin wa min hanaqin alal usati wa talqa rabba ghadbana iqra kitabaka ya abdi ala mahalin undur ilaihi tarahu kana ma kana. Seperti itu. Bayangkanlah nasib kalian tatkala kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian dalam keadaan telanjang, tidak ada baju, tidak ada pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu kala itu. Kemudian Allah memberikan kitab kepada kita. Baca, maka kita akan mendapati semua hal yang kita lakukan tertulis di situ. Yang besar ataupun yang kecil, semuanya tertulis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya dengan penuh kemurkaan, khudhu bi abdi ilan nirani atushana. Hai malaikatku, angkut hambaku ini. Ya, pegang dia, ikat dia, campakkan, lemparkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa menolong kita kali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari harta dan anak-anak tidak ada lagi, tidak berguna lagi. Dalam ayat disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akan datang satu hari manusia lari dari saudaranya, dari bapaknya, keluarganya, ibunya, saudara-saudaranya, enggak ada yang bisa memberi manfaat kecuali hanya amal soleh. Jadi kita perlu membayangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa baca kitab-kitab para ulama yang menerangkan tentang ahwalil akhirah, kehidupan kelak di akhirat. Kehidupan kita itu makin kesana makin lama loh. Kita di kandungan ibu kita 9 bulan. Ya kan? Lalu kita pindah alam, bukan mati, bukan. Kita pindah alam ke dunia. Berapa? Setelah 9 bulan di alam kandungan, di dunia berapa jatah kita? Macam-macam, tapi kata Nabi umur umat Islam itu 60-70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Wah, aman, saya masih 17, masih sweet 17. Masih lama, ya belum tentu juga. Yang 17 mati ada. Yang sedang ceramah mati ada apa tidak? Ada, tapi jarang. Seringnya yang mati itu yang mendengarkan ceramah itu yang lebih sering seperti itu. Kalau antum duluan silahkan, kalau saya belakangan saya sabar. Jadi tidak ada. Kematian itu kadang nunggu tua, kadang nunggu muda, ada yang bayi meninggal, ada yang ketika remaja meninggal, ada yang sudah sepuh seperti kelapa, sudah tua, enggak jatuh-jatuh. Tapi ada bluluk, tahu bluluk? Bluluk itu cucunya kelapa. Kakaknya bluluk namanya cengkir, kakaknya lagi namanya kelapa degan ya. Kakaknya lagi kelapa itu, kakaknya lagi kelapa tua. Itu ada bluluk jatuh. Ada yang sudah kelapa tua enggak jatuh-jatuh, banyak. Dan itu menjadi permisalan bagi kita agar tidak merasa aman dari datangnya apa? Kematian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Sebentar lagi yang terakhir ingin saya sampaikan adalah ini yang terpenting juga subah salihah, mencari lingkungan yang baik setelah hijrah ini. Poin ke-6 itu. Ya, disebutkan di masa dulu ada orang membunuh 99 nyawa. Lalu dia ingin bertaubat, tanya kepada kiai, "Kiai, saya sudah bunuh 99 orang dan saya ingin taubat. Apakah saya bisa diampuni dosanya oleh Allah?" Kata kiai ini ahli ibadah dia, tapi dia jahil. Rajin ibadah tapi enggak punya ilmu. "Oh, enggak bisa, Mas. 99 nyawa darah telah kau tumpahkan. Tidak bisa diampuni." Ya. Kemudian ya kalau begitu 99 digenepi jadi 100. Kiai itu dibunuh sama dia. Lalu dia pergi ke kiai yang lain yang alim. Sahibul ilmi, punya ilmu dia. "Saya sudah bunuh 100 orang. Kalau saya tobat bisa enggak saya diampuni?" Kata kiai yang alim ini, "Bisa, tapi ada syaratnya." "Apa itu?" "Kamu hijrah, berpindah." Teman-teman ini para mahasiswa, pelajar juga atau karyawan yang hadir di sini semua, mbak-mbak juga termasuk adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhijrah berazam kuat meninggalkan maksiat, tinggalkan teman-teman kita yang ahli maksiat. "Tapi saya itu sudah mengikat janji ya. Ya, saya sudah gigi darah, dia gigi darah dicampur kita minum." Gitu. Kayak pendekar Raja Wali Sakti itu. Jadi persaudaraan kami itu sudah sampai ke urat nadi saya. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang dibangun di atas ukhuwah Islamiyah, di atas ketaatan, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita merasa iman, sayang saya ini kan teman saya dari kecil, dari TK duduk satu bangku, SD, SMP sampai perguruan tinggi duduk satu bangku. Masa saya harus meninggalkan dia? Kalau enggak meninggalkan as-sahibu sahib, yang namanya teman itu mesti akan menarik. Jadi orang berhijrah itu dia harus menempuh jalan-jalan dan sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada keistiqomahan di dalam hijrah. Kalau tidak, antum hari ini pengajian, nanti pulang kumpul lagi dengan teman-teman yang fasik ini, yang ahli ma'asi ini. Dengan alasan apa? Solidaritas katanya. Solidaritas. Apa itu namanya istilah orang sekarang itu? Ya, solidaritas lah. Koncoplek begini. Kalau enggak kumpul itu saya enggak enak. Tapi kan saya hanya kumpul saja. Teman saya itu minum khamer mendem, saya hanya duduk di situ, saya enggak minum. Ya pertama kali duduk, yang kedua, ayo mendem sini. Saya sudah berhenti, saya enggak mau lagi. Enggak apa-apa, kita kan saudara ya, enggak mendem enggak apa-apa, tapi kamu duduk di sini. Ngelihat dia tolah toleh temannya pada mendem. Ini dirasake enggak tutup satu seloki, sak gendul. Tapi saya sudah berhenti. Dosa itu kalau satu botol, kalau satu gendul enggak apa-apa, tutupnya tok. Kan sudah lama toh, sudah kangen toh. Ayo ngaku gitu. Akhirnya diminum. Gimana? Enak yo, semegri. Tambah lagi. Akhirnya dia mabuk lagi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan teman-teman yang ahli ma'asi. Perlu banyak-banyak berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang batil itu batil dan berikan kekuatan, berikan kesabaran kepada diriku untuk meninggalkan kebatilan. Ini yang susah kadang-kadang. Banyak orang tidak istiqomah karena dia masih berteman dengan orang-orang teman-temannya dulu di masa-masa jahiliyah. Teman nongkrong dulu, teman maksiat dulu, teman mendem dulu, macam-macam. Ada yang koleksi, saya sudah berhenti mendem dan segala sarana yang bisa mengantarkan dia kepada jalan maksiat harus ditinggalkan. Kata Allah, wala taqrabu zina. Jangan kamu dekat-dekat ke zina. Artinya semua sarana yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu jangan dikoleksi lagi. Saya sudah berhenti mendem kok, enggak minum khamer. Cuma botolnya ini loh artistik. Saya simpen di kos-kosan. Jadi satu saat antum semangat ngaji setelah pulang, keimanan lagi loyo lagi, keimanan turun, sendiri di kos-kosan lihat botol topi miring. Yang ini jenewer, yang sana cem-ceman kadal. Nanti lama-lama akan menarik lagi. Sarana-sarana yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran harus ditinggalkan. Termasuk juga yang dulunya seneng pacaran harus ditinggalkan. Nomornya diblokir, sudah. Kalau perlu pindah. Ya, biar tidak apa ada keinginan dipengaruhi lagi untuk kembali ke masa-masa hitam. Kemudian banyak meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah meminta keistiqomahan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan sunnah ini sampai jatah usia kita habis. Itu yang kita harapkan. Dan masing-masing hendaknya kita memiliki visi misi jauh ke depan. Jangan hanya merasakan apa yang ada sekarang, tetapi yang ada yang besok kita harus persiapkan. Demikian saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.